Srono Mas, goyang kekinian. Aku kan penggemar cili apa jenenge? Ya kuwe cili bel. Oh, cili bel. Hmm. Lanjut. Aku ngerti. Gudur pertama yang kampung Gudur, bawa cici cici pantungo, rayu kang taksa di konsun dan yang keluarga, datang kantor dan ikut ibu acak tilah, kang keparang Gudur, matur nuwun sangat, Pak Karmin sak konco. Lagian biasanya itu tidak dentung sorno. Tidak coro seraket. Bikin coro kene wae. Balen itu getak gentung seru. Aku ngerti. Matur sembah nuwun.